Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwati din azani wa syukumullah, kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih mendapat sekian banyak nikmat darinya, terutama adalah nikmatul iman wal islam. Mudah-mudahan kita semuanya akan tetap bisa diberi kemampuan, diberi taufik wal hidayah untuk kita bisa terus istiqomah di atas petunjuknya. Kita bisa memenuhi pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara upaya untuk itu ialah kita terus berusaha untuk tafaqquh fiddin. Kita berusaha terus untuk mempelajari dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui mana yang diperintahkan kita kerjakan, mana yang dilarang kita tinggalkan. Bila kita senantiasa demikian, insyaallah kita akan tetap mendapat bimbingan Allah, mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah diantaranya menyatakan wa in tuti'u tahtadu. Kalau kalian semuanya terus-menerus menjadi orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Rasulnya, tahtadu, kalian pasti akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalimat bersyarat, ya, bahwa kalian akan mendapat hidayah bila ketaatan itu ditunaikan oleh kalian semuanya. Wa in tuti'u tahtadu. Ya. Kemudian para ikhwabidin azani wa sikumullah, kita masih membaca subjudul tentang tauhid asma sifat dari kitab yang kita sedang baca ialah Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad. Masih membahas tentang di antara manhaj Jahmiyah dan murid-murid mereka. Kemarin dulu kita sampai kepada nadhom, ya, yang berisikan di antara prinsip kaum Jahmiyah atau orang yang berpaham dengan paham Jahmiyah atau yang semisal sejalan dengan mereka. Di antaranya adalah ucapan dari Ibrahim Al-Laqani fi mandumatihi al-musamma bijauhar at-tauhid. Jadi dalam kitab Jauhar Tauhid yang ditulis oleh Ibrahim Al-Laqani memuat satu kalimat yang ini termasuk prinsip mereka dalam beragama, dalam bertauhid, terkhusus adalah tauhidul asma wa sifat. ucapannya dulu kita sampaikan ialah kullu nasin aw hama tashbiha aw wilhu aw fawwid warum tanziha. Dulu berhenti sampai sini. Wa kullu nasin, setiap nas, dalil maksudnya, dari Alkitab atau Sunnah, terusus dari Alkitab kalau menurut mereka, awhama tashbiha, ia akan mengesankan tashbih, ia akan mengantarkan kepada tashbih, ia akan bisa menimbulkan tashbih. Ya. Tashbih adalah menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan menyerupakan sifatnya sebagian atau seluruhannya. Maka awilhu, maka ta'willah ya, nas tersebut. Ta'willah nas tersebut dengan ta'wil menurut mereka ya, seperti yang terjadi di kalangan sebagian ulama, kata ya ditakwil dengan kudroh, kata istawa ditakwil dengan istawla, ya. Kata ar-Rahman atau ar-Rahim, sifat rahmah ditakwil dengan iradatul in'am atau yang lain. Sudah kita sampaikan dulu. Ya. Awilhu ta'wil anas tersebut, aw fawwid atau fawwid. Apa fawwid? Limpahkanlah, serahkanlah nas tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu maknanya. Ya. Yang tahu Allah Azza wa Jalla, maka serahkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kata Ibrahim Al-Aqani. Ya. Tafwidlah, fawwid, limpahkan, serahkan tentang makna, tentang arti, tentang maksud dari nas tersebut kepada Allah. Warum tanziha, dan pilihlah jalan itu ya, atau yang seperti itu dengan jalan apa? Ta'wil atau tafwid. Tanziha karena untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alasan mereka dengan ta'wil maksudnya adalah untuk mensucikan Allah Azza wa Jalla. Atau dengan tafwid melimpahkan, menyerahkan makna setiap nas yang dinilai akan mengesankan atau akan menyebabkan tasybih, ujar mereka, anggapan mereka. Ya. Itu adalah maksudnya, katanya adalah tanzih, untuk mensucikan. Ya. Ini di antara nazam yang kemarin dulu kita sudah baca. Kemudian seterusnya, atau kita kembali dulu mengomentari, lihatlah bahwa di antara akidah mereka di dalam menetapkan etikot mereka dengan apa? Dengan dasar awham, waham, waham. Ya, kul nasin awhama, setiap nas teks dalil yang akan mengantarkan, yang menimbulkan pemahaman tasbih, adalah ini, awhama. Pengalaman awhama. Waham. Ini jelas suatu hal yang amat rapuh, amat lemah di dalam memahami akidahnya. Ya. Jadi teks dalil yang akan mengesankan, menimbulkan keyakinan kita jatuh ke dalam tasbih, supaya ditakwil atau tafwid. Ya. Takwil itu adalah menetapkan makna mana yang batil dari mana yang sahih, ya. Seperti kata yad diartikan kudroh, kata istawa istawa diartikan dengan istaula dan lain-lain sebagainya. Kemudian tafwid adalah melimpahkan, menyerahkan makna setiap teks lafal atau dalil Al-Quran, ya, itu yang berkaitan dengan asma sifat, ya, yang akan menimbulkan tasybih anggapannya, kemudian serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak memaknakan ayat-ayat sifat, ya, yang ada dalam Al-Qur'an. Semuanya diserahkan Allah Azza wa Jalla. ini anggapannya jalan selamat dari mereka. Padahal ini adalah kebatilan. Maka kemudian dijelaskan, Subhana Rabbika. Kemudian dikomentari oleh si Dr. Fauzan di sini, Subhanak Rabbi amma yakulu zalimun wal jahiduna uluwan kabiro. Maha suci engkau ya Allah. Ya. Maha suci engkau ya Allah. Rabbi, Rabb kami. Amma yakulu zalimun, dari yang diucapkan atau yang dikatakan oleh orang yang zalim tadi. Wal jahidun, dan orang yang juhud. Uluwan kabiro, engkau adalah zat yang tetap maha tinggi lagi maha agung. Ya. Ini bukti bahwa teks tadi, nas tadi, atau nadom tadi adalah satu hal yang jauh penyimpangannya. Maka kemudian diucapkan Subhana Rabbi, Subhanaka Rabbi, maksudnya engkau ya Allah, Rabb kami. Dari anggapan yang seperti itu. Kemudian kita teruskan. Tinggal sedikit bab ini. Wa qad ajrallahu al-haqqa 'ala lisani hadzal nadhim haitsu qala wa kullu nasin awhama tashbiha wa bayyana anna madhhabahum mabniun 'ala al-wahmi la 'ala al-haqqi li'annahum tawahhamu anna hadhihi nususa taqtadi tashbiha farahu yu'awilunaha. Kemudian seterusnya dijelaskan oleh muallif, wa qad ajrallahu al-haqqa, dan sungguh mana asal ajro memperjalankan, memperlakukan, tapi di sini lebih dekat konteksnya diartikan dengan adhara. Wa qad ajrallahu al-haqqa, dan sungguh Allah telah menampilkan, menampakkan al-haq, ya, ala lisani hadha nadhim, melalui lisan nadhim ini. Melalui lisan nadhim. Nah, siapa nadhimnya tadi? Ibrahim Al-Qani. Yang punya nadhom, bait syair, wa kullu nasin awha matashbiha, awilhu awfawit rum tanziha. Ini nadhomnya. Nadhom itu bait syairnya. Penyusunnya disebut nadhim. Nadhim. Ya. Jadi kata Syekh Dr. Fauzan di sini, faqad jarallahu al-haqqa, dan sungguh Allah telah menampakkan, ya, al-haq 'ala lisani hadzal nadhim, melalui lisan nadhim ini, yaitu Ibrahim Al-Laqani. Haitsu qala, di mana ia mengatakan, wa kullu nasin ahwa matashbiha, setiap teks dalil Al-Qur'an atau hadis yang akan menimbulkan tashbih tadi, ya, supaya ditakwil, fabayyana, maka ini menjelaskan, hal ini menjelaskan, anna madhhabahum, bahwa madhhab mereka kaum Jahmiyah dan yang semisalnya, termasuk madhabnya Ibrahim Al-Laqani, ya, mabniyun 'alal wahmi, dibangun di atas waham, la 'alal haq, tidak dibangun di atas al-haq. Nah, ini. Jadi ini paham gak? Jadi dengan ini malah justru menunjukkan bahwa ternyata akidah mereka dibangun di atas waham, bukan di atas dalil, bukan di atas al-haq. Malah justru dalil itu dipalingkan kepada mana yang batil, ya, tidak dibangun di atas al-haq. Maka dengan ini malah justru menunjukkan akan batilnya mereka. Jadi justru dengan adanya nadhom seperti ini, ini malah justru menunjukkan akal batilnya mereka. Sebab akidah mereka dibangun di atas al-waham. Waham. Waham kan dulu kita sudah sampaikan. Ada ilmu yakin, ada ghalabatu dhon, ada dhon, ada syak, ada waham. Waham di atas apa, di bawah syak. Ya. Yang batilnya lebih kuat. Sehingga waham sering diartikan dengan kedustaan. Nah. Waham sering diartikan dengan kedustaan. Ya. Ternyata perkara akidah dibangun di atas waham. Kan jelas batilnya. Jadi dengan adanya nadhom ini, justru ini akan membongkar, menunjukkan akan batilnya madhab mereka atau akidah mereka. Di mana akidah ini atau tentang asma dan sifat ini, mereka membangunnya di atas waham. Ya, kan jelas batil. Ya, la 'alal haq, tidak dibangun di atas al-haq. Kenapa? Li'annahum tawahamu, sebab mereka punya anggapan yang salah, anna hadhi nususa, bahwa nas-nas, dalil-dalil, ya, yang berkaitan dengan asma dan sifat, semuanya itu taqtadi tashbih, akan menuntut kepada tashbih, mengantarkan kepada tashbih. Jadi anggapan mereka, waham mereka, tuduhan mereka, keyakinan batil mereka, mereka punya anggapan bahwa nas-nas semuanya yang terkait dengan asma dan sifat itu hanyalah taqtadi at-tashbih, akan menuntut tashbih, mengantarkan kepada tashbih. Apa tashbih? Tashbih adalah menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan sifatnya atau sebagiannya atau seluruhannya, ya, disamakan dengan makhluknya, itu tashbih. Seperti orang menyatakan tangan Allah ya seperti tangan manusia, itu tashbih. Turunnya Allah ya seperti turunnya pesawat, ya. Turunnya Allah ya seperti saya turun dari singgasana, masalah dari kursinya atau semacam itu namanya tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, jadi mereka punya ngapan nas-nas dalil Al-Quran atau sunnah terkait asma dan sifat, ya, sebab di sana mengandung makna-makna yang maknanya itu ada pada manusia, seperti sifat rahmah, kasih sayang itu ada pada manusia, ya. Kemudian apalagi sifat seperti turun-turun ada pada manusia. Kemudian apalagi yang ada pada manusia. Kemudian ada yad-yad ada pada makhluk. Ain, mata ada pada makhluk. Qadam, telapak kaki ada pada makhluk. Semuanya yang untuk Allah, yaitu ada pada makhluk. Kalau kita tetapkan untuk Allah, itu berarti tashbih. Ini anggapan mereka. Paham gak Pak? Seperti ini. Saya usah ngulang-ulang seperti ini supaya untuk paham. Karena tentang ini, orang kadang-kadang mudah lupa. Dan kadang-kadang sulit memahaminya. Jadi, kata sifat, ya, dulu sudah kita sering sampaikan, itu ada yang mushtarok atau mushtarokah. Kata itu kadang-kadang ada yang mushtarok. Mushtarok itu apa? Yang bisa dipakai untuk manusia, bisa dipakai untuk Allah. Bisa dinisbatkan kepada Allah, bisa dinisbatkan kepada manusia. Ya. Contohnya kata rahmah. Rahmah. Rahmah kan manusia punya sifat rahmah, kasih sayang. Allah punya sifat rahmah. Berrahmah ini namanya kalimat yang mustarokah. Apa-apa? Kalimat yang mustarokah, kalimat yang ganda, bisa dipakai untuk Allah, bisa dipakai untuk manusia, bisa dipakai untuk hewan bahkan. Hewan kadang-kadang kalau ada induk, kan dikatakan sayang kepada anaknya. Nah, berarti ada sifat rahmah kepada anak. Ini namanya kalimat yang ya mustarokah atau mustarok, ya. Nah, anggapan mereka setiap kata-kata yang ada pada manusia kok itu disebutkan pada Allah, itu namanya tashbih. Nah, mereka punya anggapan seperti itu. Ya. Ain ada pada manusia, ain mata itu ada pada manusia. Kalau itu untuk Allah, itu berarti kita tashbih. Ya. Yad itu ada pada manusia, yad itu tangan ada pada manusia. Kalau kita nisbatkan kepada Allah berarti tashbih. Jadi anggapan mereka semua yang ada pada manusia, kalau itu untuk Allah, tashbih. Sebutannya ya, bukan tangannya, tapi sebutannya, namanya. Hah? Karena dari para ulama al-sunnah ada kalimat yang jadi patokan. Al-ishrok fil asma lail zam. Al-itifak fil musammayat. Ya. Paham gak ini? Al-ishtirok fil asma. Adanya kesamaan dalam hal sebutan-sebutan nama. Al-ishtirok fil asma. Adanya kesamaan sama-sama punya nama. Rahmah. Atau punya sifat rahmah. Punya sifat ain. Punya sifat nuzul. Punya sifat yang lain. Itu namanya al-ishtirok fil asma. Itu layal zam. Al-itifak fil musammayat. Layak salam itu tidak mengharuskan adanya kesamaan kepada yang diberi nama. Tidak harus. Ya. Kalau kita menyebut manusia punya tangan, Allah punya tangan, berarti itu namanya apa? Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak begitu. Tidak begitu. Paham enggak, Pak? Jadi al-isyrak fil asma la yalzam al-ittifaq fil musammayat, itu kaidah. Jadi adanya isyrak fil asma, adanya kesamaan sebutan nama tadi. Nama seperti nama atau sifat, ya. Nama atau sifat itu tidak mengharuskan adanya kesamaan fil musammayat pada yang diberi sebutan, diberi nama tadi. Ya. Yang disebut tadi, seperti Allah ada rahmah, manusia ada rahmah. Kalau kita menetapkan seperti itu, berarti apa? Menyamakan. Itu enggak harus seperti itu. Lah, pembedanya apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Taimiyah, dan para ulama lain. Ya, Fathul Majid juga membawakan keterangan ini. Silakan kalau antum bisa baca Fathul Majid, secara kitab Tauhid. Ya, atau dalam kitab-kitab yang lain. Bahwa untuk membedakan antara kalimat yang sama, sifat yang sama, atau sebutan yang sama antara Allah dan makhluk atau yang lain, membedakannya dengan mudhof ilaih. Apa? Mudhof ilaih. Yang disandari. Yang disandari. Contoh kalimat tangan. Yad. Yad disandarkan kepada siapa? Manusia. Yadun nas. Atau yadu Zaid, tangannya Zaid. Yadu nas, tangan manusia. Tangan manusia kita paham seperti itu. Kemudian yad ini dimudhofkan kepada kird masalah. Yadul kirdi. Apa kirdi? Kirdun. Kera. Terus yadu namlah. Namlah punya yad enggak? Punya kan? Yadu namlah, tangan semut. Nah, kata yad disandarkan yang pertama kepada manusia. Yang kedua disandarkan kepada apa? Kepada kera. Yang ketiga disandarkan kepada semut. Atau yang lain lagi. Ya. Apa kita berarti menyamakan tangan manusia dengan tangan semut? Apa seperti itu? Kan enggak. Atau kalau di rumah saja di jendela itu ada sebutan tangan. Apa, Pak? Tukang mungkin paham atau orang tua. Tangan garing, Pak. Apa tangan garing, Pak? Itu, apa namanya, Pak? Bahasa yang untuk cagak jendela itu namanya, itu orang Jawa bilang tangan garing. Tangan. Apa kita menyamakan? Kita menyamakan tangan manusia, tangan semut, tangan kera, atau tangan apalagi yang lain. Membedakannya dengan apa? Mudhof ilainya yang disandari. Manusianya, tangan manusia, tangan semut. Otomatis karena yad ini disandarkan kepada yang berbeda, otomatis kita yakin bahwa itu terdapat perbedaan. Nah, untuk makhluk saja bisa beda. Ya, beda. Tangannya, tangan manusia, tangan kera, tangan semut, tangan gajah, tangan apalagi yang lain. Membedakannya dengan apa? Yang disandari. Yad itu, kata yad itu disandarkan pada siapa? Kepada makhluk yang berbeda-beda. Itu menyebabkan perbedaan yad. Perbedaan tangan. Padahal itu sama-sama makhluk. Itu saja bisa beda. Apalagi untuk Al-Khaliq, untuk Allah Azza wa Jalla. Ya Allah itu sudah jelas. Laisa kamislihi syai'un. Jelas. Kalau yadulloh, otomatis. Allah sebagai Al-Khaliq jelas. Beda dengan makhluknya. Oleh karena itulah maka kalau yadulloh, otomatis. Beda dengan yad wairihi. Tangan yang selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita menetapkan yadullah, tangan Allah, Allah punya tangan, ya tidak berarti kita menyamakan. Ya. Kecuali orang yang punya etikot bahwa tangan Allah memang sama dengan tangan kita. Nah, itu yang batil. Itu yang tashbih. Ya. Itu yang kemudian jatuh ke dalam syirik. Paham ya? Jadi dulu kita sudah pernah menyampaikan hal yang seperti ini. Tapi supaya kita paham betul lah. Sebab sering dalam perkara asma sifat, sering terjadi kebawuran. Ya. Jadi kita sering mengulang hal yang seperti ini. Jadi, al-ishtirak fil asma, ini kaidah. Al-ishtirak fil asma' la yalzam al ittifaq fil musammayat. Jadi adanya kesamaan sebutan dalam hal nama-nama atau sifat atau apa sajalah ya, dalam hal sebutan itu tidak mengharuskan adanya kesamaan yang disebutkan atau yang diberi nama. Jadi anggapan mereka, kembali kepada teks yang di sini, anggapan mereka bahwa nas-nas semuanya dalam Al-Quran yang terkait dengan asma dan sifat, ya, itu kata mereka itu akan mengantarkan kepada tasybih. Ya, karenanya maka mereka farahu yu'awidunaha, maka mereka lebih senang. Rahu karena manasal istirahat. Hatinya merasa lebih lega. Hati mereka merasa lebih lapang. Ya. Maka kemudian mereka menakwilnya. Jadi mereka lebih senang, lebih ridho, lebih apa namanya, lebih diterima oleh mereka kalau mereka kemudian menakwil nas-nas tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka, hati mereka lebih lapang dengan takwil dibandingkan dengan apa? Dengan menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla seperti yang ditetapkan oleh para ahlu sunnah. Ini paham mereka kaum Jahmiyah atau orang-orang yang sepaham atau murid-murid mereka yang mengikuti jejak mereka. Jadi kembali kepada apa yang ditekankan oleh Syekh Dr. Fauzan di sini, ternyata mereka ya, dengan nadzom tadi justru ini membongkar kebatilan mereka, di mana mereka membangun akidahnya di atas waham. La 'alal haq, tidak dibangun di atas al-haq. Ya. Kemudian diteruskan tinggal sedikit. Wa lil wahmu ya ibadallah ta'arada bihi nususa wa dubna 'alaihi aqidatun. Innal wahma aqallu darajatin minal dhon. Wallahu ta'ala yakulu fi dhon. Wa inal dhonna layughni minal haqqi syi'a. Wahalil wahmu ya ibadallah. Wa ya Allah. Apakah al-wahm? Apa wahm? Tadi sudah kita sampaikan. Kedustaan lah, kebatilan. Yang bertentangan dengan nas-nas. Kemudian dibangun di atasnya akidah. Kemudian dibangun di atasnya akidah. Jelas. Ini adalah satu hal yang tidak mungkin mestinya. Tidak mungkin mestinya. Jadi Syekh Dr. Fauzan itu memberikan pertanyaan-pertanyaan ingkari. Pertanyaan ingkari. Wa ya Allah, apakah al-wahm yaitu bertentangan dengan nas? Kemudian akidah kita bisa dibangun di atasnya? Ya, tidak mungkin. Waham gak mungkin jadi dalil. Nah, dalil. Hah? Membangun akidah di atas waham jelas batil. Nah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 28. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Wa inna dhanna sugu al-dhan. Ya. Dhan. Dhan yang bukan dalam istilah usul. Fikih. Ya. Tapi don yang ada pada umum manusia, dugaan, ya, sakwa sangka. La yughni minal haqqi syai'a, itu tidak akan bisa mencukupi kepada al-haq. Maksudnya tidak akan mungkin bisa memberikan bukti al-haq syai'an sedikit pun, tidak mungkin. Don itu tidak mungkin akan bisa mengantarkan al-haq. Don tidak mungkin akan bisa apa namanya mencapai al-haq al-dhon yang sesuai dengan hadis adzunnu akdzabul hadis, adzunnu akdzabul hadis, dhonnu akdzabul hadis, adzunnu akdzabul hadis, dhon ya sakwa sangka, dugaan, persangkaan, apalagi makna Indonesia ya, itu adalah akdzabul hadis, merupakan ucapan yang paling dusta. Dikatakan akdzab pakai isim tafdil. aktabul hadis. Ya. Ucapan yang paling dosa adalah dzon. Sakwa sangka. Ini. Ya. Karanya maka karena dalam nazam tadi menggunakan kalimat wa kunasin awhama tashbih, justru inilah yang bisa diambil apa namanya dalil bahwasanya mereka ternyata membangun akidahnya di atas waham. Ya, karenanya maka jelas mereka jatuh ke dalam kebatilan. Ini beberapa baris untuk melengkapi penjelasan yang lalu. Isa jam berapa? Masih? Teruskan sedikit seadanya waktu. Kemudian subjudul berikutnya ar-raddu 'alal munharifin 'an manhajis salaf fi asma'illahi wa sifatihi min al-musyabbiha wal mu'attilah. Kemudian setelah Syekh Dr. Fauzan beliau menjelaskan di antara manhaj Jahmiyah dan murid-murid mereka tentang asma dan sifat yang jatuh ke dalam berbagai penyimpangan kesesatan. Sekarang dijelaskan sedikit ar-raddu 'alal munharifin, bantahan kepada orang-orang yang menyimpang, an manhajis salaf, dari manhaj salaf, ya, fi asma'illahi wa sifatih, berkenaan dengan nama-nama Allah wa sifatih dan sifat-sifatnya, minal musyabbihah wal mu'attilah, dari kaum musyabihah dan kaum mu'attilah. Jadi globalnya ahlu dolal dalam perkara asma dan sifat adalah satu kaum musyabihin, dua adalah mu'attilah. Ya. Musyabihin dan mu'attilah. Yang kemudian pemahaman-pemahaman sesat kemudian kadang-kadang ada yang murni mu'attilah. Ta'tilnya itu total, ya. Ada ta'tilnya itu sebagian-sebagian, ya. Atau tashbih juga demikian, mungkin sebagian ada orang yang jatuh ke dalam ta'til, tapi selain kadang-kadang mungkin jatuh ke dalam tashbih, ya, tashbih. Nah, secara global di sini akan dijelaskan tentang bantahan dari kaum musyabihah dan kaum mu'attilah. Bisa. Al-munharifun, sedikit saja. Al-munharifun an manhajis salaf. Al-munharifun an manhajis salafi fi asma'illahi wa sifatihi ta'ifatani. Al-mutsyabbihah wal-mu'attilah. Al-munharifun, orang-orang yang menyimpang. An manhajis salaf, dari manhaj salaf. Manhaj itu jalannya. Manhaj bisa punya mana jalan atau sistem ya, beragamanya kaum salaf. Fi asma'illah, berkenaan dengan nama-nama Allah wa sifatih dan sifat-sifatnya. Itu ta'ifatani, ada dua kelompok. Jadi orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf tentang asma dan sifat-sifat Allah itu ada dua kelompok. Ta'ifatani. Ada dua ta'ifah, dua kelompok. Yaitu al-musyabbihah, yang pertama musyabbihah. Isim fa'il dari kata syabbaha yushabbihu tasbihan. Ya. Kemudian isim sifatnya musyabbihah. Wal-mu'attilah, dan kaum mu'attilah. Dikata attala yu'ati tu'atilan. Musyabbihah adalah kelompok yang apa, aliran yang menyerupakan Allah atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, atau bisa dibalik menyerupakan sifat makhluk dan Allah pun termasuk musyabbih, ya. Mastarnya tasbih ya, kelompoknya disebut musyabbihah. Ya. Pakai mufrad mu'anasah. Wal mu'attilah, dan yang kedua kaum mu'attilah, dikata attola yu'attilu, ta'til. Kalau attola mana asal mengosongkan, maksudnya adalah aliran pemahaman yang menafikan, ya, yang mengingkari adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini mu'attilah. Yang pertama al-musyabbihah. Pertama adalah musyabbihah. Wa ulai syabbahu Allah bi khalqihi waj'alu sifati waj'alu sifatahu mufrad. Boleh jamak, boleh. Keliru baca mufrad, waj'alu sifatahu min jinsi sifatil makhlukin. Kalau dibaca jamak juga boleh, waj'alu sifatihi min jinsi sifatil makhlukin. Walidhalika summu bil musabbihah. Ya, satu kalimat saja atau satu baris ini saja. Al musabbihah wa haula, mereka-mereka itu adalah syabbahullaha bi khalqihi, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa ja'alu sifatahu atau wa ja'alu sifatihi. Kalau dia dibaca jamak. Dan mereka menjadikan sifat-sifat Allah min jinsi sifatil makhlukin, adalah sejenis dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi sifat Allah disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Walidhalika, dan oleh karena itulah, summu bil musyabbihah, mereka disebut atau diberi nama dengan al-musyabbihah. Atau kalau pakai jamak mudhar salim boleh, summu bil musyabbihin, mereka disebut musyabbihin atau musyabbihun, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk, atau kaum atau suatu kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, baik secara total atau secara sebagian. Ini disebut musyabbihun, atau alirannya disebut aliran musyabbihah, ya, kelompok musyabbihah, aliran musyabbihah. Ini yang pertama. Jadi musyabbih dari kata syabbaha yusabbihu tasybihan musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, ya, baik penyerupaannya itu secara keseluruhannya atau secara sebagian, termasuk musyabbih. Sementara itu dulu yang kita sampaikan, karena seterusnya adalah agak panjang. Jadi kita akan masuk kepada pembahasan taifah yang pertama adalah kemusyabbihah atau kemusyabbihin, ya, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Itu saja sementara yang kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.